jangan pernah ada pertengkaran lagi antara diriku dan dirimu. Sesungguhnya sumpah mati aku cinta, cinta kepadamu, hanya dirimu. Sungguh ku bisa gila, gila tanpamu. Jangan pernah.